Konsultasi Syariah. Hukum meletakkan benda di atas mushaf Al-Quran. Pertanyaan, benarkah kita dilarang meletakkan benda apapun di atas mushaf? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Para ulama sepakat bahwa setiap muslim wajib menghormati dan memuliakan mushaf Al-Quran. Dan ini bagian mengagungkan syiar agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Di antara bentuk memuliakan mushaf itu adalah memposisikan mushaf selalu di atas. Berikut rincian dan sekaligus keterangan para ulama tentang itu. 1. Meletakkan mushaf di atas mushaf. Para ulama membolehkan meletakkan mushaf Al-Quran di atas mushaf Al-Quran. Al-Haytami mengatakan, boleh meletakkan mushaf di atas mushaf. Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Di tempat yang lain, Al-Haytami mengatakan, selayaknya tidak meletakkan apapun di atas mushaf selain mushaf, seperti kitab atau baju. Al-Halimi dalam hal ini juga memasukkan kitab-kitab hadis, selayaknya tidak diletakkan di atas mushaf. Al-Fatawa Al-Hadithiyah. 2. Meletakkan benda lain selain mushaf di atas mushaf. Para ulama melarang hal ini dan menyarankan agar tidak meletakkan benda apapun di atas mushaf selain mushaf. Hakim At-Tirmidzi mengatakan, bagian dari kehormatan mushaf ketika diletakkan, jangan dibiarkan berserakan dan jangan meletakkan kitab apapun di atasnya, sehingga mushaf Al-Quran selalu berada di atas semua kitab. Nawadir Al-Usul. Keterangan lain disampaikan Al-Baihaqi, jangan meletakkan kitab lain atau pakaian atau apapun di atas mushaf, kecuali jika dua mushaf boleh diletakkan secara ditumpuk. Syu'abul Iman. Demikian, Allahu A'lam.